As. Kate wis, Pak. Nanti ngomong ta, Pak. Titik ae. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak jumpa. Mudah-mudahan semua segar waras. Bentuk kesalahan kita yang pertama. Sebuah lagu. Kudu besok. Foto gagasan lelakon ku iki ono senenge susah sih tak temoni ora nyali kawean ora ono sing mundur dino-dino isine aku mung kudu besok hey aku wo garap sawah tinggalane wong tuaku enak kumunku saben atur regane pupuk dhuwur barang dipo panen regane kabamudun kape modal utangan ora bisa kesaur hey acur sawah tak dol murah aku nyicil angkot deso lagi nyopir seminggu rekane bensin ngetes arep tak undake penumpang grundelai karat telah kuli rusare so okel okel rasane uripku koyok cacat apa ketel tepi nang kuburan golek tembusan togel nomor nyebrang terus awakku deder duel petala wis buntu waku nekat lebatar dadu kurup ono sing tuku wake preman menjaluk saku ono preman cak curi ono preman bauji rasa rasane uripku koyok cacat napegan nepiran kuburan kolek tebusan toke nomor nyeblok terus awakku dedel duel ben kuadel awas kapetalan duis butu. Aku nekat membandar kadu guru ono sing wudu ake preman jaluk saku ono preman ono preman mauji obrahan wiki-wiki wis mari tak sakoni seret tangguri dikacar telung sasi mesro sajrone